من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Ma jaa fi dhabhi li ghairillah. Tentang dalil-dalil yang datang berkaitan dengan ancaman menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala dalam bab ini. Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى masuk pada ayat yang berikutnya yang beliau bawakan dalam bab ini surah Al-Kautsar ayat 2 wa qawluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala fasholli li rabbika wanhar maka salatlah karena atau untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Syarah penjelasannya qala Syaikhul Islam berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwanya amarahu Allah an yajma'a baina hataynil ibadataini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menggabungkan antara dua ibadah ini. Wa huma as-salatu wan nusuku. Kedua ibadah itu adalah salat dan menyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Adalatani al-qurbi wa tawadu'i. Kedua ibadah ini menunjukkan kepada al-qurbi. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawadu' dan menunjukkan at-tawadu, berendah hati. Orang yang sholat menunjukkan sifat tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawadu ada lillah dan juga ada lil khalqi, bertawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertawadu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak bangga diri, tidak sombong. Ini sifat tawadu. Di mana Nabi mengatakan, "Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang memiliki sifat tawadu, berendah hati karena Allah Subhanahu wa taala. Berendah hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Tidaklah seorang berendah hati karena Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, dan dengan dua ibadah yang disebutkan tadi, ya, salat dan juga berkurban, ini menunjukkan, nah, sifat tawadu, berendah hati, wal iftikar, dan juga menyatakan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara ibadah yang menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, di antaranya adalah salat dan juga menyembelih. Nah, bahkan Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Kesabaran dan juga salat sebab mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa husni dhon, dan juga dua ibadah ini, salat dan juga berkurban, menunjukkan baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun, kita diberikan musibah ataupun yang lainnya, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa quwwatil yaqin, dan dua ibadah ini menunjukkan kuatnya keyakinan. Dalam salat dan berkurban, menunjukkan kuatnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tumaninatil qalbi ilallahi wa ila indatihi, dan juga tenangnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aqsu hali ahli al-kibr wa nufrah. Sebaliknya adalah keadaan orang yang sombong, orang yang angkuh. Orang yang sombong, orang yang angkuh tidak mau melakukan dua ibadah yang mulia tadi. Orang yang angkuh, orang yang sombong bermalas-malasan dalam melaksanakan dua ibadah yang mulia tadi. Nah, wa ahlul jina'anillah alladzina la hajata lahum fi salatihim ila rabbihim, dan juga orang-orang yang tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada salat mereka itu tidak ada kebutuhan kepada Rabb-nya. Ada sebagian orang yang melaksanakan salat, tapi bukan dikarenakan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekedar melakukan saja. Padahal dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, nah, ini pernyataan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu fuqara'u ilallah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan melaksanakan amalan-amalan soleh. Sehingga orang yang benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terlihat dengan semangatnya dia melaksanakan amalan-amalan soleh. Adapun orang yang jauh dari amalan-amalan soleh atau bermalas-malasan dalam melaksanakan amalan soleh, ini menunjukkan kurang butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita adalah hamba yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap keadaan kita, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Allah tidak butuh kepada kita. Kita mau menjadi hamba yang taat, Allah tidak butuh kepada ketaatan kita. Bahkan kalaupun kita menjadi hamba yang durhaka, wa'iyadu billah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada kita. Nah, ketaatan seorang hamba tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kedurhakaan seorang hamba pun tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam setiap ibadah yang kita lakukan, tampakkan kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan melakukannya dengan semangat dan benar-benar dalam melakukannya. Sebagaimana seseorang yang dia meminta bantuan orang lain dalam keadaan dia butuh bantuan orang lain tersebut, dia akan menampakkan rasa butuhnya supaya orang lain yang diminta tadi memberikan bantuannya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tampakkan rasa butuh kita kepada Allah. Dengan semangat dalam melaksanakan ibadah. Dengan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Nah. Dan jadi antara menampakkan rasa butuh kita kepada Allah dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah. Dan Allah senang ketika ada hamba-Nya yang meminta kepadanya. Sebaliknya, Allah marah ketika ada hamba yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdhab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepadanya. Nah, والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. Dan juga orang-orang yang tidak menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala dikarenakan takut kefakiran. Banyak juga di antara manusia, bahkan di antara kaum muslimin, yang tidak mau berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mampu untuk melaksanakannya dengan alasan takut fakir, takut miskin, takut berkurang hartanya. Padahal saya sebutkan tadi, berkurban ini merupakan ibadah yang mulia. Nah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjukkan ketawaduan, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada sebagian kaum muslimin dalam keadaan dia mampu tidak mau melakukan ibadah yang mulia ini dengan alasan khawatir fakir, khawatir miskin. Walihada jama'a bainahuma fi qawlihi qul inna salati wa nusuki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara dua ibadah ini, salat dan berkurban, dalam firman-Nya qul inna salati wa nusuki. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Al-ayah. Wan nusuk, makna nusuk, inna salati wa nusuki, ad-dabihatu lillahi ta'ala ibtigha'a wajhih. Yaitu penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak dijelaskan makna nusuk, ada yang memaknai umum. Nusuk itu adalah ibadah secara umum. Ada juga yang memaknai khusus. Nusuk di sini adalah menyembelih atau berkurban. Fa innahuma ajallu ma yataqarrabu bihi ila Allah taala. Sesungguhnya keduanya, salat dan juga berkurban, merupakan perkara yang paling mulia yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika digabungkan sama ayat tadi, salat dan berkurban, dikarenakan keduanya perkara yang sangat mulia. Dan juga seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua ibadah yang mulia tadi. Salat dan juga berkurban. Nah, wa innahu ata fihi ma bil fa addalati ala sabab. Sesungguhnya dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membawakan dengan huruf fa. Fa salli li rabbika wanhar. Fa dengan huruf fa adalah ala sabab, yang menunjukkan kepada sebab. Inna a'tainakal kautsar. Fa salli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Kenikmatan yang banyak. Ada juga yang menafsirkan al-kautsar ini air yang ada pada telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang air itu berasal dari surga. Ada juga yang menafsirkan secara umum al-kautsar kenikmatan yang banyak. Nah, kemudian setelah itu Allah katakan fasalli, oleh sebab itu. Fas ini menunjukkan kepada sebab. Oleh sebab itu salatlah dan menyembelihlah karena Rabbmu. Li'ana fi'la dalika sababun lil qiyami bisyukri ma atahu Allah taala minal kautsar. Dikarenakan melakukan perbuatan itu, salat dan juga berkurban, merupakan sebab mewujudkan syukur terhadap apa yang Allah berikan kepadanya berupa kenikmatan yang banyak. Sehingga sholatnya seseorang, berkurbannya seseorang, ini sebagai wujud syukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Nabi SAW, beliau memperbanyak sholat. Baik sholat wajib tentunya, dan juga beliau memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumul lail hatta tatafattarat qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail, salat malam, sampai bengkak-bengkak kakinya. Sampai demikian salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tas'al antulihi wa husnihi. Jangan engkau tanya panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagusnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan dalam satu rakaat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah, loncat surah An-Nisa, kemudian surah Al-Imran. Dalam satu rakaatnya. Nah, ini menunjukkan panjang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebetulnya Aisyah bengkak-bengkak kakinya. Ketika dikatakan kepadanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara." Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Salat sampai bengkak-bengkak kakimu. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Jawaban yang indah dari lisan Nabi SAW. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah pantas aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Di antara bentuk syukurnya tadi, dengan melaksanakan sholat. Ya, sholat yang kita lakukan, nah, ini sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang Allah lakukan. yang Allah berikan kepada kita. Nah, sehingga semangat dalam melaksanakan sholat wajib, begitu juga sholat sunnah, apalagi di bulan Ramadan. Qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Nah, hendaklah kita pun semangat dalam melakukannya. Ini sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, boleh juga diantara bentuk syukur dengan cara berkurban. Ini pun bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa harta. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana rasa syukur kita terhadap nikmat harta tersebut. Apakah rela berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah lebih cinta kepada hartanya? Nah, wa ajal ibadatil badaniyah as-shalah. Ibadah badan yang paling mulia adalah sholat. Di dalamnya ada ruku, ada sujud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajal ibadatil maliyah an-nahr. Dan ibadah harta yang paling mulia adalah berkurban. Ini di antara rahasia digabungkan sholat dengan berkurban. Sholat merupakan ajalul ibadat al-badaniyah, ibadah badan yang paling afdol, yang paling mulia, dan kurban adalah ibadah harta yang paling mulia. Nah, bahkan di antara para ulama ada yang berpendapat berkurban bagi yang mampu hukumnya wajib. Nah, walaupun pendapat yang kuat, sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Adapun yang wajib berkaitan dengan hadis, man kana indahu sa'ah falam yudahi fala yuqarribuna masajidana. Barang siapa yang memiliki lapangan kemudian dia berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Tapi pendapat yang kuat saya sebutkan tadi, hukumnya ada sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Dikatakan tadi, ibadah harta yang paling afdol, yang paling mulia itu adalah berkurban. Dia keluarkan hartanya. Nah, kemudian yang berikutnya dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan hartanya untuk membeli hewan kurban, kemudian disembelih sebagai bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pantas ibadah kurban merupakan ibadah harta yang paling afdol, yang paling utama. Dan sekali lagi, ini juga di antara rahasia digabungkan dalam beberapa ayat antara salat dengan kurban. Seperti ayat kul inna sholati wa nusuki, katakan sesungguhnya sholatku dan sembelihanku, kurbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Dan juga dalam ayat yang kita bahas, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah dan berkurbanlah, menyembelihlah untuk Rabbmu. Digabungkan kembali antara ibadah sholat dan kurban. Kata para ulama, dikarenakan sholat ini merupakan ibadah badan yang paling mulia, dan kurban merupakan ibadah harta yang paling mulia. وَمَا يَجْتَمِعُ لِلْأَبْدِ فِي الصَّلَاهِ لَا يَجْتَمِعُ لَهُ فِي غَيْرِهَا. Banyak perkara yang terkumpul bagi seorang hamba dalam sholat yang tidak terkumpul pada selainnya. Nah, dalam sholat banyak perkara-perkara yang terkumpul pada seorang hamba. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kama arafahu arbabul qulubil hayyah, sebagaimana diketahui oleh orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Nah, Wa ma yajtami'u lahu fin nahri idza qaranahu al-imanu wal ikhlas min quwwatil yaqin wa husnil dhon amrun ajib. Dan banyak perkara yang terkumpul dalam menyembelih apabila disertai dengan keimanan, disertai dengan keikhlasan, berupa keyakinan yang kuat, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak terkumpul padanya perkara-perkara yang menakjubkan. Dalam ibadah kurban tersebut. Nah, banyak terkumpul perkara yang menakjubkan. Apalagi disertai dengan tadi keimanan, keikhlasan, kuatnya keyakinan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam katsirus shalah katsirun nahar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak melaksanakan salat. Dan juga orang yang banyak berkurban. Nah, Nabi orang yang banyak salat. Ketika beliau mendapatkan kesedihan, segera melaksanakan sholat. Nah, ketika masuk masjid, ada syariat untuk melaksanakan sholat. Setelah berwudu, dianjurkan untuk sholat. Nah, Rasulullah katsirus sholat, orang yang banyak melaksanakan sholat. Tidak hanya kewajiban-kewajiban saja, tidak hanya sholat yang wajib saja, tapi sholat-sholat yang sunnah, beliau adalah orang yang semangat melakukannya. Dalam qiyamul lail, telah kita jelaskan tadi. Nah, dalam sholat duha, dalam sholat rawatib, sehingga banyak hasungan-hasungan, motivasi-motivasi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang melaksanakan sholat-sholat tersebut. Sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tawaran kepada salah seorang sahabat yang banyak membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berkhidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saluni, silakan. Engkau minta kepadaku apa yang kau inginkan, harta apa yang kau inginkan, saya akan berikan kepadamu. Nah, sahabat ini tidak meminta harta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu supaya aku bisa menemanimu di surga. Sebagaimana di dunia, aku berkhidmat kepadamu, menemanimu. Maka di akhirat pun, di surga pun, aku ingin menemanimu. Rasulullah mengatakan lagi, salni, minta yang lain, minta kepadaku. Tetap orang ini mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu supaya bisa menemanimu di surga. Permintaannya luar biasa. Tidak minta harta dunia, tapi mintanya bisa menemani Nabi di surga nanti. Hingga Rasul mengatakan, alaika bikasrati as-sujud. Hendaklah engkau banyak sujud. Maknanya, hendaklah engkau banyak melakukan sholat. Banyak melakukan sholat. Nah, sholat ini sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat Allah katakan, Ista'inu bisabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Perkara-perkara yang merupakan ibadah. Nah, ketundukan kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama taqaddama fi kalami Syaikhul Islam, sebagaimana telah berlalu dalam ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini tafsir dari ayat wasalli li rabbika wanhar. Nah, maka sholatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Dua ibadah ini sekali lagi merupakan dua ibadah yang mulia. Sholat merupakan ibadah badan yang paling mulia. Kemudian berkurban merupakan ibadah harta yang paling mulia. Nah, ya, dikarenakan dua ibadah ini ibadah yang sangat mulia, maka Nabi SAW adalah orang yang banyak melaksanakan sholat, dan juga beliau adalah orang yang banyak berkurban. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.